pas koe lungo bien kae. Rano mesake aku sithe wae. Ngapoti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Koe lungo pas aku sayang sayange. Tanpo pamit koe ngatung ono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakan diriku bersanding dengan kekasih baru. Dati saksiku.